Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min ibadihi bil mahabbati wa husnil muamalati bi nabiyyihim wa ulama'ihim. فأكرمهم بالنجاة في هذه الدنيا والأخرى فصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا أكرمنا بالمحبة لحبيبك سيدنا محمد وَأَكْرِمْنَا بِمَحَبَّةِ عُلَمَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَصُلَحَائِكَ وَاجْمَعْنَا وَإِيَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اللهم يا ربنا أعنا على حسن المعاملة بنبيك وبعلمائك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا شرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد ومع زمرة العلماء العاملين والدعاة المخلصين ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد أشر المسلمين حاضرين حاضرات para pendengar para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bisa istiqomah terus seayat demi seayat untuk kita renungi. Semoga itu menjadikan sebab kita semakin dekat kepada Al-Quran dan semakin dekat kepada pembawa Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung saja kepada lanjutan ayat pada pertemuan yang lalu. Kita sampai kepada ayat yang ke 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا orang yang diancam dengan siksa kelak di akhirat dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan ciri mereka adalah orang kafir. Karena kekafirannya itulah ia akan mendapatkan ancaman, ia akan mendapatkan siksa. Dan kafir itu adalah kafir yang terang-terangan dan juga ada kafir tersembunyi yang disebut sebagai orang munafik. Ia solat bersama Nabi, makan bersama Nabi, akan tapi pada waktu yang lain pun mereka bersama musuh-musuh Nabi. Kalau bersama Nabi selalu mengatakan kami bersamamu, tapi kalau bersudah bersama musuh-musuh Nabi, mereka mengatakan bersama mereka. Orang munafik yang dipikirkan adalah kepentingan hidupnya di dunia, bukan kepentingan hidupnya di akhirat. Dan Nabi Muhammad menyebut orang-orang munafik itu dalam banyak riwayat yang mereka itu tidak lain adalah orang kafir batin. Biarpun di dunia adalah bersama kaum muslimin, akan tapi tidak ada bagian bagi mereka di surga nanti. Dan kemurahan dan kasih sayang Allah, Allah tidak tunjukkan kepada kita siapa orang-orang munafik. Sebab urusan kemunafikan bukan kita ngurusi orang lain, tetapi urusan kemunafikan kita mengurusi hati kita sendiri. Hanya ada Nabi Muhammad menyebut ciri-ciri orang munafik. Kalau berbicara dusta dipercaya, tidak bisa diamanati. Kalau janji ingkar janji, ada banyak ciri-ciri orang munafik. Akan tapi kesimpulan dari orang munafik itu adalah memang secara zahir dia mengatakan aku beriman kepada Allah, akan tapi ternyata perilakunya adalah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya dia tidak beriman secara sesungguhnya, hanya saja ia mengaku beriman karena mereka hidup bersama orang-orang beriman. Bersama Nabi, bukan saja bersama kita. Bersama Nabi ada orang munafik. Di siang hari sholat dengan Nabi, kalau malam kumpul dengan orang Yahudi. Itulah yang membuat kerusuhan. Dan Nabi Muhammad paling disusahkan bukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani jelas, jasnya itu jelas. Topinya jelas. Bajunya jelas, sehingga Nabi Muhammad mudah mewanti-wanti. Awas itu Nasrani dan Yahudi. Akan tapi yang pakai kopiah, pakai jubah seperti jubah yang dipakai Nabi. Akan tapi pakai baju seperti bajunya Nabi. Sehingga Nabi Muhammad paling susah dengan orang munafik. Biarpun Nabi Muhammad sudah dikasih tahu mendapatkan wahyu bahasanya ini munafik, Nabi Muhammad tidak bisa membunuhnya. Karena apa? Nanti akan disebar oleh munafik yang lainnya bahasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Nah, kan? Jadi paling susah orang munafik. Jadi ada kekafiran dua model ini. Kemudian setelah itu wayaktulunan nabiyina. Orang kafir yang sesungguhnya membunuh Nabi secara sesungguhnya, fisiknya. Dan orang munafik akan membunuh Nabi bukan fisiknya. Karena orang munafik adalah kafir batin, kafir maknawi, maka nanti pun melakukan pembunuhan kepada Nabi bukan fisik. Adalah maknawinya menfitnah Nabi. Yang maknanya menfitnah Nabi itu sama dengan membunuh Nabi. Kalau orang Yahudi pada waktu itu dikutuk karena membunuh Nabi secara sesungguhnya, dan makna membunuh Nabi itu artinya apa? Menjauhkan umat dari pembawa kebenaran. Jadi pekerjaan yang paling busuk adalah menjauhkan umat dari kebenaran, dan sebaik-baik kebaikan adalah mengajak kepada kebaikan. Orang Yahudi dan orang-orang kafir menjauhkan orang dengan membunuh Nabi. Bahkan di zaman Nabi pun Nabi ingin dibunuh. Abu Jahal dan kawan-kawannya berusaha untuk membunuh Rasulullah. Akan tapi Allah tidak memberikan kesempatan mereka untuk itu. Dan pada zaman terdahulu orang-orang Yahudi itu tahu Nabi. Dan bahkan bukan saja Nabi, akan tapi mereka juga membunuh ulama-ulama mereka. Maka membunuh Nabi ada secara fisik. Dan saat ini tidak ada orang yang membunuh Nabi secara fisik karena Nabi sudah meninggal. Akan tapi pembunuhan Nabi secara maknawi ini yang harus dicermati. Menjauhkan makna kecintaan dengan Rasul. Sebab intinya membunuh Nabi itu, mereka enggan kalau umat ini ikut Nabi. Ceritanya pada zaman dahulu, orang Yahudi itu tidak senang jika ada orang berkumpul bersama Nabi. Belajar dengan Nabi. Kalau saya tahan mereka repot, mending saya bunuh Nabinya. Mereka akan kehilangan Nabi. Nah, ini yang mereka inginkan. Sehingga zaman sekarang memang tidak ada orang membunuh Nabi. Akan tapi ternyata menjauhkan dari Nabi ini yang banyak. Menjauhkan dari Nabi. Tidak menanamkan makna kecintaan. Sehingga orang sudah tidak cinta dengan Nabi. Kalau sudah tidak cinta dengan Nabi, susah mengikuti sunnahnya. Tidak rindu dengan Nabi, bahkan mungkin tidak kenal kepada Nabi. Sehingga lihat pekerjaannya ahli iman yang paling utama dan pertama memang mengenalkan tauhid. Akhlak, kita tahu bahasanya. Mengenalkan tauhid terlebih dahulu. Dan orang semua harus tahu bahasa yang paling penting adalah tauhid. Akan tapi ketahuilah, tauhid, keimanan tidak akan sampai ke penjuru negeri kecuali dengan akhlak. Orang menganggap akhlak tidak penting. Orang menganggap akhlak tidak penting, kata yang paling penting adalah tauhid. Siapa bilang? Nabi disebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketahuilah memang yang paling penting adalah keimanan, ilmu keimanan. Akan tapi ketahuilah ilmu keimanan tidak akan ke penjuru dunia kecuali dihantarkan dengan akhlak yang mulia. Dan ini sampainya ke negeri kita ini. Nah, orang-orang yang membunuh Nabi secara maknawi ini, mereka mengabaikan sisi akhlak. Bahkan memerangi orang-orang yang berusaha untuk memperjuangkan akhlak yang mulia, untuk memperjuangkan Islam. Kalau kita menyebutkan tentang ciri orang berdakwah, Nabi sendiri disifati oleh Allah dan diajari oleh Allah dengan bil hikmati wal mu'idatil hasanati wal jadilhum billati ya ahsan. Hikmah dengan penuh kebijakan. Itu adalah akhlak yang mulia. Mu'idah hasanah Bukan mu'idah saja, tapi ada hasanah. Kalau mu'idah bisa saja, awas ya kamu masuk neraka, ini mu'idah. Tapi hasanah, itu yang lembut. Akhlak. Wajadilhum billati ahsan. Terjadi satu perdebatan pun harus berdebat dengan yang mulia, yang baik. Lah ini akhlak. Lah ada sekelompok manusia yang menjauhkan kita dari Rasulullah. Dengan ciri yang lain adalah mereka membenci akhlak yang mulia. Tidak senang dengan akhlak yang mulia dengan alasan apa? Yang penting adalah tauhid, tauhid. Tauhid tidak akan tersebar kemanapun kecuali dengan akhlak. Membunuh Nabi secara maknawi menjauhkan dari Nabi. Tidak dikenalkan Nabi, dijauhkan dari Nabi. Makanya orang ahli iman, mereka memperhatinkan makna ini, lihat. Ahli iman dari masa ke masa, yang di saat disebut Nabi, mereka bisa menitikkan air mata, lihat. Membaca hadis Nabi bagaimana? Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Madhab, itu kalau membaca hadis, beliau mempersiapkan dengan dandanan yang istimewa. Memakai minyak wangi, diangkat kursinya lalu merilek ke kubur Nabi Muhammad karena beliau ngajar di Madinah dan seolah-olah minta izin menghargai. Ada makna kecintaan. Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi orang sekarang lihat kata yang menghafal hadis tapi Nabi Muhammad direndahkan. Membunuh Nabi secara maknawi. Mereka menghargai Nabi, bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, Nabi sudah dikubur. Akan tapi ternyata Imam Malik pun setelah memasuki kota Madinah, beliau tidak mau makan banyak. Kenapa? Kalau dia makan banyak akan sering buang air. Waktu ditanya kenapa Imam Malik kok takut buang air? Sebab aku kalau buang air keluar dari Madinah ini. Sebab aku tidak ingin buang air di sini karena takut di sini tempat yang pernah didudukin Nabi dan ini masih dekat dengan kubur Nabi. Aku tidak mau kurang ajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, Nabi Muhammad hidup. Biarpun Nabi Muhammad sudah meninggal tapi hidup di dalam hatinya. Membaca buku. Imam Muhammad Al-Bakir kalau membaca hadis Nabi pucat wajahnya. Gemeteran itu karena seolah-olah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknawi. Hal-hal kayak gini. Makanya kalau kita titi orang-orang soleh, para a'immah, itu ternyata kerjaan mereka itu dua, ini yang paling penting. Bagaimana mereka mengenalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenahi akhlak sehingga muncul ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu batin, membenahi batin. Jangan sampai Islam kita jasad zahir, syariat kita zahir, fikih kita zahir. Akan tapi batinnya tidak nyambung kepada Allah secara sesungguhnya. Maka ada orang membunuh Nabi secara maknawi. Allah dan Nabi disanjung, diagungkan. Nabi Muhammad manusia biasa. Kurang ajar benar. Jangan. Itu semua. Itu adalah membunuh Nabi secara maknawi. Menfitnah Nabi. Sehingga orang sudah tidak rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul manusia-manusia semacam ini. Menjauhkan dari akhlak pun begitu. Sehingga kalau ada dunia tasawuf, mereka anti tasawuf. Padahal dunia tasawuf itu adalah dari masa ke masa ada. Dari masa ke masa, sehingga Imam Az-Zabidi sendiri yang kita baca hadisnya itu, mereka kalau punya sanad termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau punya guru pengen menyanjung gurunya itu pasti dengar gelar as-sufi. Karena sufi adalah satu disiplin ilmu membersihkan hati. Tasawuf itu. Tasawuf, disiplin ilmu untuk membersihkan hati sehingga zahir yang Islam itu akan bermakna dibarengi dengan hakikat Islam dengan batinnya. Tidak cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akan tapi harus sampai hatinya merasakan. Dan jika hati merasakan, rasakan makna asyhadu alla ilaha illallah, maka hati itu nanti akan menggerakkan matanya untuk syahadat, tangannya untuk syahadat, sehingga itu hakikat orang muslim batin. Dan ciri lain lagi mereka tahu, bukan saja yaktulunal anbiya, yaktulunan nabiyina bighairi haq. Mereka membunuh Nabi dengan cara tidak benar. Memang tidak boleh membunuh Nabi. Wa yaktulunal ladzina ya'muruna bil qist. Mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran dan keadilan. Memusuhi para ulama-ulama. Dan memusuhi para ulama bisa saja dengan pedang. Kalau zaman itu dibunuh beneran, akan tapi saat ini fitnah. Menfitnah, dan luar biasa fitnah zaman sekarang. Mulai dari ada kelompok yang menfitnah para sahabat Nabi. Oh, ulama dibunuh itu. Sahabat Nabi yang namanya Abu Sayyidina Abu Bakar mau dimusnahkan dari hati kita semuanya. Dikatakan Abu Bakar adalah perebut kekuasaan. Allah. Sayyidina Umar adalah yang menyisipkan pelacur anaknya perempuan kepada Rasulullah. Ini kelompok. Mengaku mereka beragama Islam. Tapi mereka membunuh para sahabat Nabi. Bukan saja ulamanya. Jadi model manusia-manusia semacam ini. Jadi membunuh secara maknawi. Ada kelompok semacam itu, sahabat Abu Bakar tidak diakui karena katanya merebut kekuasaan. Katanya begini ini, Siti Aisyah yang membawa hadis paling banyak disebut pelacur. Habis semuanya. Dan itu bukan saja membunuh. Artinya kalau mereka bisa menemui Sayyidina Abu Bakar bakal dibunuh. Nah, karena apa? Sudah dikatakan Abu Bakar adalah penjahat bagi mereka. Siti Aisyah adalah juga penjahat, layak dibunuh. Lah ini hakikatnya. Kalau kita berbicara tentang orang Yahudi sudah dicap oleh Allah. Itu loh Yahudi. Baik. Alladzina ya'muruna bil qisti, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran dimusuhi. Orang-orang besar, ulama-ulama, sampai zaman ini ulama difitnah. Difitnah. Cara menfitnah mereka macam-macam. Ada yang bukunya dirusak. Bukunya diganti. Nah, ada fitnah. Katanya imam ini mengatakan ini fitnah. Padahal ulama dari masa ke masa ahli sunnah wal jamaah sangat jelas adalah ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah. Tapi lihat, ada buku-buku yang sudah dirubah. Dan banyak ditemukan buku-buku yang dirubah dan bukan saat ini waktunya. Mereka menfitnah. Maksudnya menjauhkan dari ulama-ulama ini. Na'udzubillah. Dan itu hakikatnya membunuh. Sehingga orang ulama mati di hati orang kaum muslimin. Kebencian. Sehingga di saat disebut Abul Hasan al-Ash'ari. Di saat disebut Imam Syafi'i. Syafi'i. Allahu Akbar. Memangnya pamanmu, tetanggamu Syafi'i. Imam Syafi'i. Digit-digit Syafi'i itulah itu majlis al-bahjah. Digit-digit Syafi'i. Subuki. Mana Rasulullah? La ilaha illallah. Itu membunuh ulama. Akhirnya menjadikan orang tidak menghargai ulama-ulama. Dan sebetulnya karena pandangan mereka memang picik ya. Itulah orang yang membunuh para nabi dan membunuh ulama-ulama. Membunuh maknawi. Ini harus kita cermati. Jadi ada kelompok-kelompok yang membunuh para nabi. Membunuh para nabi secara sesungguhnya jelas ini terjadi pada orang Yahudi. Kita jangan ribut urusan Yahudi. Yahudi itu sudah berlalu. Dan masih sekarang sampai hari ini pun seperti itu. Walantar do angkal Yahud. Sekarang kita mencermati makna ini. Karena Al-Quran turun untuk kita. Bukan sekedar ini bercerita tentang umat masa lalu. Akan tapi Allah ingin menjelaskan bahasanya. Model-model manusia itu ada kayak gini. Dari orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Munafik. Membunuh para ulama. Menjauhkan kita dari Nabi SAW. Sehingga kalau ada orang menyanjung Nabi. Oh syirik bid'ah. Menyanjung Nabi. Menyanjung jasa. Menyanjung Nabi. Nabi adalah begini. Ya akrama khalqillah paling mulianya makhluk. Gitu saja. Itu katanya setahun. Baik sanjungan-sanjungan untuk Nabi. Dikatakan ini adalah kultus. Padahal Nabi itu boleh kita sanjung dengan sanjungan apapun. Kalau kita hanya bisa menyanjung mungkin dengan lidah kita. Kita belum bisa menyanjung dengan perilaku kita. Kalau para sahabat Nabi menyanjung Nabi tidak hanya sekadar dengan lidahnya. Kalau dengan lidah banyak, Nabi punya penyair-penyair hebat. Hasan bin Thabit. Wajib ala minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khulikta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khulikta kama tasha'u. Hasan bin Thabit menyandungkan syair. Ya Rasulullah, lebih tampan dari parasmu. Sungguh mata ini tidak pernah melihatnya. Dan lebih bagus darimu, sungguh tidak pernah ada wanita yang pernah melahirkannya. Engkau terlahir, ya Rasulullah, bebas dari kekurangan. Enggak ada aibnya. Seolah-olah engkau lahir itu pesan dulu, aku ingin hidung begini, ingin mata begini. Rasulullah sempurna, disanjung oleh Hasan bin Thabit. Dan Nabi Muhammad mengukuhkan dia adalah penyairnya. Hasan bin Thabit. Menyanjung dengan syair-syair. Makanya sekarang syair-syair ini, syair-syair menyanjung Nabi dikatakan kultus. Lalu pakai hadis Nabi. Latutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku seperti engkau kultuskan Maryam. Isa bin Maryam. Dipotong hadisnya. Dia diteruskan bagaimana umat Nasrani itu mengkultuskan Isa bin Maryam. Mereka itu orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Anak Allah. Pernahkah ada yang mengatakan bahasa Nabi anak Tuhan? Gak ada itu semuanya. Jadi sanjunglah Nabi. Jadi kita boleh menyanjung Nabi sebisa mungkin. Sebisa kita sanjung Rasulullah. Bahkan para sahabat Nabi menyanjung Nabi lihat dengan perilaku. Hadis yang pernah kita lewati, hadis Bukhari. Dan nanti akan kita temui lagi hadis Bukhari tentang sanjungan sahabat Nabi kepada Nabi. Dan sanjungan ini bagi orang yang tidak punya dzuk, tidak punya rasa kepada Nabi, heran. Bagaimana sanjungan Nabi? Matanakhamanu khamatan ila waqasa wa saqatat fi kaffi rajulun minhu fadallaki biha wajhahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad itu tidak membuang satu dahak kecuali sudah ditangkap oleh sahabat Nabi dan diusapkan di wajahnya. Kultus nih berlebihan. Sahabat Nabi masuk neraka ini. Hah? Imam Bukhari meriwayatkan yang disanji ini dahak. Maksudnya mengambil dahak itu apa? Terserah mau ngomong apa dia. Apakah mengambil dahak iseng? Sahabat Nabi bukan orang iseng. Tentu ada makna suruh pilih. Mengambil berkah? Menghormat? Ayo pilih dua-duanya. Mereka mengharamkan berkah kepada Rasulullah SAW. Mengambil berkah dari Nabi. Mereka juga mengharamkan memuliakan Nabi. Dengan cara-cara semacam ini. Ayo suruh pilih. Apakah sahabat Nabi iseng? Mengatakan sahabat Nabi iseng adalah sudah salah. Jadi ada manusia-manusia pembunuh Nabi SAW. Secara zahir memang mereka adalah mengatakan kitabullah wa sunnah Rasulillah. Mereka seolah lagi ikutin Nabi, kitabullah, kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sunnah zahir yang mereka hadirkan. Sambung hatinya dengan Nabi. Maka ulama sangat sangat perhatian termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala untuk menanamkan makna sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan hati, dan itu hakikat akhlak di dalam hati. Orang-orang munafik, kafir-kafir batin itulah yang membunuh Nabi secara maknawi juga. Orang kafir maknawi akan membunuh Nabi secara maknawi. Kafir maknawi akan membunuh para ulama secara maknawi. Sampai hari ini pun sudah runtuh pengagungan kita kepada ulama. Mohon maaf, ulama tidak ingin dihormati. Sebab mereka itu kalau dihormati malu sebetulnya para ulama. Khawatir tertipu. Akan tapi tugas kita itu menghormati ulama. Jadi maulid apa, kalau para ulama itu mengadakan acara perayaan, mengadakan acara-acara, itu selalu yang dihadirkan adalah bagaimana mengenal akhlak yang mulia paling banyak. Tauhid nomor satu. Tapi ingat, ini satu hal yang sering dilupakan bahwasanya sampainya ilmu kepada penjuru negeri itu karena akhlak yang mulia. Jadi inilah, membunuh Nabi secara maknawi ada membunuh para ulama secara maknawi. Fabashirhum fid dunya, maka berikan fabashirhum bi adzabin alim, maka beri mereka diejek kabar gembira kok masuk neraka, yaitu ejekan. Ada hadiah buatmu. Hadiah apa? Neraka. Kaget lagi dipikir dapat hadiah. Fabashirhum, lihat dengan kalimat bashirhum, bahasa Arab tuh indah. Bashirhum itu maksudnya apa? Beri kabar gembira kepada mereka itu. Orang yang membunuh Nabi. Beri kabar gembira kepada orang yang membunuh para ulama tuh. Beri kabar gembira apa? Bi'adzabin alimin. Tambah sakit dulu. Dikasih kabar gembira. Tatanya hukum adzabin. Siksa alimin yang pedih. Ula'ikal ladhina habitat a'maluhum. Mereka adalah orang-orang yang terhapus amalnya. Fid dunia, sehingga di dunia tidak bermanfaat untuknya. Biarpun labelnya di dunia adalah mereka orang baik. Akan tapi ternyata mereka diam-diam membunuh Nabi secara maknawi. Membunuh Nabi secara maknawi. Di dunia dan wal akhirat, tidak akhirat mereka pun tidak mendapatkan keberuntungan. Terhapus amal mereka semuanya. Wa ma lahum min nasirin, enggak ada yang bisa membantunya nanti di akhirat. Tidak ada yang menolongnya karena amalnya ditolak. Bahkan Nabi yang selama ini diakuinya pun tidak mau menolong Nabi Muhammad. Aku tidak mau memberi syafaat kepadamu. Allah. Nabi tidak akan menolong. Bahkan yang pernah diceritakan Nabi ada nanti di padang mahsyar orang yang mengaku mereka umat Nabi Muhammad. Mereka menjerit dan menyeru Rasulullah, aku umatmu. Nabi Muhammad berhenti. Karena waktu itu Nabi Muhammad berjalan dengan rombongan-rombongan orang yang mencintai beliau. Ketahuilah, di padang mahsyar itu Nabi terlihat dari manapun kita berada. Tapi tidak semua yang lihat Nabi bisa mendekat kepada Nabi. Dan kalaupun kita ingin mendekat kepada Nabi, dan tidak bakal bisa mendekat kecuali orang yang didekatin Nabi. Nabi yang mencari, mana itu umatku, diambil oleh Rasulullah. Dan Rasulullah diberi kekuatan oleh Allah untuk mengambil semua pecinta-pecintanya. Lalu digandeng oleh Rasulullah, diantarkan ke telaga Kausar, diberikan air minum telaga Kausar dengan tangannya Rasulullah. Kemudian setelah itu tidak akan haus selamanya. Kemudian digiring bersama Rasulullah. Dalam riwayat berjalan di atas kepala manusia. Jadi berjalan meluncur begitu. Para rombongan, para kekasih-kekasih Allah, rombongan pecinta Rasulullah berjalan begitu. Dalam riwayat, kaum laki-laki bersama Rasulullah dan para wanitanya dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Allah. Dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra, mereka meluncur menuju surga. Dan di saat seperti itu ada umat-umat yang menyeru, ya Rasulullah, aku umatmu. Nabi Muhammad tidak menoleh. Menyeru, ya Rasulullah, aku umatmu. Baru berhenti Rasulullah dan ditengok orang itu. siapa kalian semua? Aku umatmu ya Rasulullah. Mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang di dunia mereka adalah mengaku beragama Islam. Akan tapi setelah itu Nabi Muhammad, dan mereka berhujjah, aku berjuang di sini ya Rasulullah. Aku menjadi ustaz di tempat ini ya Rasulullah. Aku semua mendatangkan hujjahnya di hadapan Rasulullah karena pengin dekat dengan Rasulullah. Akan tapi ternyata saat itu Nabi Muhammad geleng kepala, tidak. Aku tidak kenal engkau. Allah na'udzubillah. Jadi ada orang di dunia ini seolah-olah umat Nabi Muhammad, ternyata tidak diakui oleh Rasulullah. Kenapa? Nabi Muhammad sudah dibunuh waktu di dunia. Maka hati-hati. Jangan membunuh Nabi Muhammad, membunuh maknawi. Tanamkan kecintaan ke Rasul. Jangan membunuh para ulama Nabi Muhammad, menanamkan kebencian, menfitnah. Sebab Imam Ghazali mengatakan, luhumul ulama imasmumah, dagingnya ulama itu beracun. Hati-hati. Jangan gunjing ulama. Karena menggunjing ulama itu pertama, kau sendiri jauh dari ulama. Orang yang mendengar darimu jauh dari ulama, kau menjauhkan ulama. Bunuh Nabi. Baik. Kita cintakan anak kita kepada ulama. Sering cerita tentang ulama, tentang ini, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Nabi Muhammad pergi. Dan kepergian Nabi Muhammad itu menjadikan mereka menyesal, sampai dikatakan menggigit jari mereka. Ditangmakan tangan mereka sampai habis. Kemudian tumbuh lagi sampai habis, penyesalan yang tidak ada akhirnya. Sampai mereka berjalan menunggu waktu yang puluhan ribu tahun, terus begitu tersiksa sampai kecebur ke dalam neraka jahanam. Di dunia adalah umat Nabi Muhammad. Nah ini, karena mati membunuh Rasulullah. Ada lagi yang membunuh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu banyak. Ada sekelompok manusia, semoga, makanya kita sebutkan agar kita terhindar daripada terjerumus menjadi kelompok-kelompok ini. Kelompok pembunuh Nabi secara maknawi. Dikit-dikit kultus Nabi, kultus. Ngambil berkah Nabi, enggak boleh. Syafaat Nabi enggak ada. Innallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Syafaat Nabi jelas. Al-Quran sendiri menyebutkan, tidak akan bisa memberi syafaat kecuali dapatkan izin dari Allah. Nabi Muhammad diizinkan. Dalam hadis sahih, waktu orang ada di padang mahsyar menyeru, ya tolong kepada Nabi. Nabi-Nabi yang lain tidak bisa memberi pertolongan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, hiya li syafaat ada padaku. Dalam riwayat Nabi Muhammad langsung sujud, kemudian setelah sujud Nabi Muhammad disuruh mengangkat kepala. Irfa ra'sak saltu tawashfa'tu syafa, angkat kepalamu, minta apa Muhammad, kau akan dikasih, beri syafaat, beri pertolongan kepada umatmu. Syafaat Nabi Muhammad ada. Makanya ada orang yang berikan kepadaku syafaatmu ya Rasulullah, enggak boleh, syirik. Baik, ini adalah membunuh Nabi sekelompok. Hati-hati, makanya ada sekelompok anti maulid. Kalau Anda ikut golongan kelompok ini, artinya Anda telah membunuh Nabi pelan-pelan. Maka Anda tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasul, karena apa? Menjauhkan umat dari Rasul. Semestinya di saat disebutkan cerita tentang Rasul, orang menitikkan air mata, sekarang apa? Astagfirullahaladzim. Mereka sebetulnya karena kedunguan, kebodohan mereka. Sampai suatu ketika, di negeri yang anti maulid itu, ini kisah nyata. Ada satu orang membawa buku. Kebetulan waktu buku salah satu jarang hari, apakah yang Simtutur atau Tiba'in. Ada wahid tanya, Madak, apa itu? Ini seorang ustadz ini. Seorang ustadz yang kalau dilihat di buku-bukunya anti maulid, perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia, ini adalah Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Tiba'i kalau tidak salah. Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Dia tidak ngerti. Oh, ajib. Ajib. Bagus. Bagus. Jadi waktu membaca sejarahnya itu mengatakan bagus. Tapi giliran dipegang sama kita menjadi bid'ah. Mereka karena hanya dengan hawa. Mereka kalau membaca buku, misalnya Ad-Dibai dan sebagainya, lihat kisahnya indah, asalkan jangan pakai gelar maulid Nabi, itu mereka mau sebetulnya. Karena apa? Di dalam buku itu memang kisah mulia Nabi, kisah indah Nabi, kisah keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu karena kebenciannya itu, karena kedengkiannya. Seperti Yahudi, karena dengkinya dengan kaum muslimin, lihat apapun kebenaran yang dibawa oleh Rasul, tidak. Hasadan min indi amusihim. Mereka tahu ini Nabi yang dinanti-nanti. Nah, dari itu jangan sampai kita masuk kelompok-kelompok yang menjauhkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekat kepada maulid Nabi, membaca sejarah Nabi kalau perlu setiap hari, bukan sejarah kecil di Ba'is Simtuturar itu kecil.